Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adzani Allahu ayyakum minan nar. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an walhamdulillah wa bi'idznillah ta'ala. Pada malam yang berbahagia ini kita kembali melanjutkan kajian kita insyaallah ta'ala terhadap kitab As-siyasatu syar'iyyah fil alaqati bainar ra'i war ra'iyyah li Syekh Muhammad bin Umar Bazmul hafizanallahu ayyah. Naam, sebelum kita melanjutkan pada al-matlab tsani, yaitu pada pembahasan yang kedua terkait dengan jima'us siyasatil adilah wal wilayatus wal wilayatis shalihah wa majalatuha, yaitu kumpulan daripada siasat yang adil dan wilayah yang salehah dan tempat-tempatnya. Naam, sebelumnya kita kembali sedikit menjelaskan terkait dengan riwayat yang dinukilkan oleh penulis hafizahullah ta'ala yang merupakan contoh-contoh daripada siasat dakwah Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam, demikian pula dari para sahabat-sahabatnya. Naam, sekian riwayat yang beliau sebutkan yang telah kita bacakan barakallahu fikum, dan riwayat yang terakhir yang dinukilkan oleh beliau ia merupakan muraat siasah dalam menjaga siasatu dakwah, siasatu syar'iyah, yaitu apa yang datang dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab dan Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhum ajma'in atau anhum jami'an, yaitu di mana ketiga pembesar para sahabat tersebut radhiyallahu ta'ala anhum memerintahkan manusia untuk melakukan haji ifrad, haji dengan satu safar, dan juga umroh dengan satu safar, satu perjalanan. Yani maksudnya berhaji dengan haji ifrad, menyendirikan haji tanpa umroh. Demikian pula menyendirikan umroh tanpa haji. Maka bertiga mereka para sahabat Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab dan Uthman bin Affan, memerintahkan kaum muslimin melakukan haji dengan haji ifrad. Dalam keadaan mereka mengetahui bahwa Rasulullah SAW pada waktu itu hajja qarinan, melakukan haji qiran. Haji qiran adalah menggabungkan antara haji dan umroh dalam satu perjalanan dengan dua niat, yaitu niat haji dan sekaligus umroh. Naam, qiran artinya menghubungkan. Adapun ifrad yakni menyendirikan haji saja tanpa umroh. Naam, sehingga kewajiban umroh masih berlaku bagi pelakunya. Adapun haji qiran, maka telah gugur darinya kewajiban umroh karena di dalamnya telah terdapat umroh, ya, sehingga dilakukan dalam satu perjalanan dengan niat haji dan umroh. Barakallahu fikum. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau haji dengan haji qiran, beliau lam yamna'in nas minal ifrat wa tamattu, Beliau tidak melarang manusia untuk melakukan haji ifrad dan tamattu. Nah, ini jenis ketiga, tamattu, yaitu berhaji dengan niat ihram untuk haji di bulan Zulhijjah atau di hari Tarwiyah pada tanggal 8 Zulhijjah, ihram untuk haji, dan sebelumnya ya berihram untuk umrah, yaitu di 4 bulan haji, ya di 4 bulan haji, yaitu Muharram, Rajab, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Ya, sehingga ketika kita melakukan umrah pada bulan-bulan tersebut, ya kemudian kita berhaji pada bulan Zulhijjah, maka itu disebut haji tamattu. Ya, kalau kita menggandengkannya dalam satu safar seperti yang umumnya dilakukan oleh kaum muslimin di zaman sekarang dengan bentuk haji tamattu, yaitu sebelum tanggal 8 berangkat ihram untuk umrah, ya maka dia lakukan umrah dengan niat di miqat, kemudian sa'i, ya apa, kemudian tawaf, barakallahu fikum, kemudian tawaf di Ka'bah, ya kemudian selesai umrahnya, kemudian sa'i Safa Marwah, ya selesai umrahnya. Nah, kemudian pada tanggal 8-nya baru berniat ihram untuk haji. Nah, itu namanya haji tamattu. Boleh dilakukan dalam satu perjalanan sebagaimana yang umumnya sekarang bagi kaum muslimin di seluruh negeri. Ya. Naam, dan itu yang lebih afdal. Ya, dengan haji tamattu. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu ya melakukan haji qiran. Ya. Dan ini yang rajih dari riwayat-riwayat yang ada bahwa beliau berhaji dengan haji qiran. Ya. Naam. Barakallahu fikum. Pada waktu itu beliau membawa al-hadi, membawa hewan sesembelihan, ya sebagai salah satu bentuk kewajiban dari haji qiran. Ya. Naam. Sehingga yang membawa hewan beliau berhaji, mereka berhaji qiran. Naam. Adapun yang tidak membawa hewan, maka lebih utama dia berhaji dengan haji ifrad, ya atau haji tamattu. Naam, barakallahu fikum. Ya, sehingga ini pendapat yang lebih rajih, ya dari pendapat para ulama ahlu sunnati wal jamaah, ya terkait dengan mana yang lebih afdol dari haji ifrad, qiran atau tamattu. Maka kesimpulannya, bagi jika yang membawa hadiu, maka dia lebih afdol dengan haji qiran. Ya, jika dia tidak membawa hewan sesembelihan sebagaimana di zaman sekarang, maka lebih afdol dengan haji ifrad atau haji tamattu. Barakallahu fikum. Walhasil, ya, di dalam riwayat ini disebutkan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu pada waktu itu berpandangan dengan ijtihad beliau bahwa haji tamattu adalah wajib. Ya, sehingga beliau memerintahkan kaum muslimin untuk berhaji tamattu dan memberi alasan, ya, bahwa adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhaji dengan haji qiran karena beliau membawa hewan sesembelihan. Ya. Adapun seandainya beliau tidak membawa hewan sesembelihan, maka diperintahkan untuk ya haji tamattu. Ya. Barakallahu fikum. Naam, maka pada waktu itu diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Mulaikah, ya, beliau mengatakan bahwa Urwa berkata kepada Ibnu Abbas, ya, Ibnu Abbas yang berpandangan wajibnya haji tamattu menyelisihi haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berhaji dengan qiran. Sehingga Urwah mengatakan kepada Ibnu Abbas, "Hatta mata tudillun nas ya Ibnu Abbas? Sampai kapan engkau menyesatkan manusia wahai Ibnu Abbas?" Nah, karena menyelisihi apa? Perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau berhaji qiran sementara Ibnu Abbas memerintahkan manusia berhaji tamattu. Maka Ibnu Abbas berkata, "Apa yang kau maksudkan ya Urayya?" Nah, ini gelar yang diberikan kepada Urwah oleh sahabat Ibnu Abbas. Maka Urwah mengatakan, "Yaitu engkau memerintahkan kami ya berhaji tamattu bil memerintahkan kami bil umrati fi asyhurul haji, yaitu melakukan umrah di bulan-bulan haji, di empat bulan haji, kemudian setelah itu berniat untuk haji ya bi ihram untuk haji, yakni haji tamattu." Naam, wa qad naha Abu Bakar wa Umar, sementara Abu Bakar dan Umar melarang ya dengan haji tamattu, tapi mereka memerintahkan haji ifrad. Naam. Sementara Rasulullah SAW berhaji dengan haji qiran. Barakallahu fikum. Naam, di dalam riwayat lain Ibnu Abbas mengatakan, "Faqad fa'alaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Beliau berkata kepada Urwah bahwa Rasulullah SAW telah melakukan haji tamattu. Naam. Ya, kemudian beliau mengatakan, "Ahuma waihaka athar indaka amma fi kitabillah wa ma sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ashabihi wa fi ummatihi." Kemudian kata beliau kepada Urwah, "Apakah kepada keduanya, yakni kepada Abu Bakar dan Umar, engkau celaka engkau, yakni wahai Urwah radhiyallahu taala anhu, apakah keduanya, kepada keduanya engkau mengambil petunjuk daripada apa yang ada di dalam kitabullah dan apa yang ada di dalam sunnah Rasulullah SAW terhadap sahabat-sahabatnya dan terhadap umatnya?" Naam, maka Urwah berkata bahwa Abu Bakar dan Umar atba' li Rasulillah wa a'lam bihi minka. Keduanya lebih mengikuti Rasulullah dan lebih berilmu tentang Rasulullah daripada engkau, wahai Ibnu Abbas. Ya. Dalam riwayat yang lain bahwa keduanya lebih berilmu terhadap kitabullah dan terhadap sunnah Rasulullah SAW dari saya dan dari engkau, wahai Ibnu Abbas. Maka berkatalah rawinya Ibnu Abi Mulaikah rahimahullah, fakhasamahu Urwah. Maka Urwah mendiamkan atau mendebat, mengalahkan Ibnu Abbas. Ya. Naam. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Demikian pula dalam Mu'jam al-Awsat Imam At-Tabarani rahimahullahu taala. Naam. Barakallahu fikum. Jadi di dalam riwayat ini ya yang diinginkan oleh penulis bagaimana sikap ya tiga sahabat Abu Bakar Siddiq, Umar dan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhum ya di dalam menjaga siyasatus syar'iyah, ya di dalam menerapkan bentuk siyasat syar'iyah, ya ada yang diinginkan oleh bertiga mereka para sahabat Rasulullah SAW radhiyallahu taala anhum tersebut dengan mereka memerintahkan manusia untuk berhaji dengan haji ifrad dengan satu safar dan juga umroh pada safar yang lain. Naam. Ya, ada yang diinginkan oleh mereka sebagai bentuk siyasatu syar'iyah dalam keadaan mereka tahu bahwa Rasulullah SAW berhaji dengan haji qiran. Naam. Kemudian yang kedua, apa yang disebutkan di sini bahwa khosamahu Urwah, bahwa Urwah mengalahkan dalam diskusinya terhadap Ibnu Abbas sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Abi Mulaikah rahimahullahu taala Nah, di sini terjadi perselisihan, ya, ijtihadiyah. Nah, bahkan dalam riwayat yang lain Ibnu Abbas mengatakan, ya, aku khawatir Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan dari langit, ya, apa yushiku an tanzil alaikumul hijaru minas sama faqulu biqauli rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa taqulu biqauli Abi Bakar wa Umar radhiyallahu taala anhum. Saya khawatir Allah turunkan hujan batu dari langit, aku mengatakan ucapan Rasulullah, engkau membantah dengan ucapannya Abu Bakar dan Umar. Walhasil di sini ijtihadiyah bahwa ketika diinginkan oleh Ibnu Abbas, ketika datang sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, baik dalam perbuatan atau ucapan beliau, maka itu yang wajib diikuti. Ya, bukan mengikuti ijtihad yang lainnya, sekalipun sahabat yang mulia, yaitu dalam hal ini Abu Bakar dan Umar. Naam. Barakallahu fikum. Walhasil terjadi perselisihan, ya, mana yang lebih afdol, dengan haji ifrad atau haji qiran atau haji tamattu. Naam. Maka pendapat yang benar yaitu yang mengkompromikan bahwa haji qiran lebih afdol ketika seseorang itu membawa hadyu sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu membawa hadyu, hewan kurban, membawa kambing atau domba, ya. Kemudian jika tidak mampu untuk membawa dalam perjalanan haji tersebut, maka lebih afdol dia berhaji dengan haji tamattu atau haji ifrad. Nah, itulah kesimpulan kompromi dari, ya, perselisihan yang ada terkait dengan masalah afdoliyahnya haji ifrad atau qiran atau tamattu. Nah, barakallahu fikum. Ya, bahkan Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Hajjatun Nabi, ya, menguatkan pendapat sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu anhuma, ya, wajibnya haji tamattu di zaman sekarang karena, ya, kaum muslimun tidak lagi ada yang mampu atau perkara yang rumit, sulit, ya, untuk membawa hewan ternak, ya, di perjalanan haji kita, apalagi di zaman sekarang, ya, tidak ada lagi kaum muslimun yang membawa, ya, hadyu, ya, hewan sesembelihannya dalam perjalanannya haji atau umrah. Nah, sehingga, ya, menjadi ta'ayyan, tetaplah pendapat ijtihad dari sahabat Ibnu Abbas untuk berhaji dengan haji tamattu. Ya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Barakallahu fikum. Naam. Kemudian kita masuk kepada pembahasan yang kedua setelah kita menyelesaikan, ya, bacaan dari pembahasan kita yang pertama yaitu ta'rif as-siyasatu syar'iyyah wa amthilatuha, yaitu definisi siyasatu syar'iyyah dan contoh-contohnya. Maka pembahasan kedua al-matlabu tsani adalah jima'u siyasati al-adila wal wilayatu salihah wa majalatuha, yaitu kumpulan siyasat yang adil dan wilayah yang salihah, ya, dan tempat-tempatnya. Wa fihi mabhatsani, kata beliau hafizahullah taala, padanya ada dua pembahasan. Al mabhatsul awal jima'u siyasatil adila wal wilayatis salihah, yaitu terkait dengan kumpulan siyasat yang adil dan wilayah yang baik atau yang salihah. Ini pembahasan yang pertama dalam matlabu tsani, ya, yakni dalam bab yang kedua ini atau kitab yang kedua ini ada dua pembahasannya, Nah, yang pertama bahwa terkait dengan siasat yang adil dan wilayah yang soleh, dan yang kedua adalah tempat-tempatnya. Maka pembahasan pertama, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa pada ayat 58 hingga 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Inna Allah ni'imma ya'idhukum bih. Inna Allah kana sami'an basira. Ya ayyuhal ladhina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dhalika khairu wa ahsanu ta'wilah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan yang terjemahannya, sesungguhnya Allah taala memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah-amanah itu kepada pemiliknya. Apabila kalian berhukum pada manusia, di tengah-tengah manusia, hendaklah kalian berhukum dengan penuh keadilan. Tentu yang dimaksud di sini adalah Allah menyeru para sultan, para penguasa. Naam, dan juga para hakim, ya, para hukama, al-ulama wal-hukama. Naam, sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah-amanah itu kepada pemiliknya. Dan apabila kalian menetapkan hukum di tengah manusia, hendaklah dengan penuh keadilan. Sesungguhnya Allah Ta'ala yang memberi nasihat, sebaik-baik pemberi nasihat. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala adalah maha mendengar dan maha melihat. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan kepada ulil amri minkum, yakni kepada penguasa di antara kalian. Jika kalian berselisih dalam sesuatu, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Jika kalian mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, dan itu mesti akan berakibat lebih baik. Nah, kata Imam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, qala al-ulama nazalatil ayatu al-ula fi wulatil amr. Kata Imam Ibn Taimiyah, para ulama mengatakan bahwa ayat yang pertama turun pada wulatil amr, yakni seruan kepada para penguasa. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian, wahai para penguasa, untuk menunaikan amanah-amanah itu kepada pemiliknya. Dan apabila kalian menetapkan hukum, tetapkanlah dengan penuh keadilan. Naam, alaihim ayyuddul amanat ila ahliha wa idha hakamu bainan nasi an yahkumu bil adl. Wa nazalat ath-thaniyatu fi ar-ra'iyati min al-juyush wa ghairihim. Alaihim an yuti'u ulil amr al-fa'ilina lidhalik fi qismihim wa hukmihim. Wa magazihim wa ghairi dhalika illa an ya'muru bi ma'siyatillah fa in amaru bi ma'siyatillah fala ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Pada ayat yang kedua, Allah seru ar-ra'iyah, yakni kaum muslimin, ya, masyarakat, baik mereka itu dari para pasukan atau yang selainnya, wajib atas mereka untuk taat kepada waliul amr. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan kepada ulil amr. Nah, nah, jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum muslimin, ya, kepada masyarakat muslimin wal muslimat, untuk taat kepada para penguasanya. Nah, mereka itulah, para penguasanya lah yang menetapkan hukum dalam pembagian ataupun dalam menetapkan suatu hukum, ya, atau dalam harta rampasan perang dan selainnya, maka wajib ditaati kecuali jika mereka memerintahkan kepada maksiat, maka tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Khalik, yakni sang pencipta Allah Subhanahu wa taala. Naam, fa in tanaza'u fi syai'in farudduhu ila kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jika kalian berselisih dalam sesuatu, kembalikan kepada kitabullah dan kepada sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa illam taf'al ulatul amri dhalika ati'u fima ya'muruna bihi min ta'atillah, li'anna dhalika min ta'atillahi wa rasulihi. Jika para penguasa itu tidak melakukan yang demikian itu, yakni tidak menegakkan amanah dan juga keadilan, ya, maka taatilah mereka terhadap apa yang mereka perintahkan dengannya, karena mentaati mereka adalah merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, merupakan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Maka tunaikan hak-hak mereka. Naam. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Tolong menolonglah dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Naam, yakni tolong menolong terhadap para penguasa, ya, dalam kebaikan dan takwa Allah. Naam, kecuali dalam perbuatan dosa dan permusuhan, maka kita diam, ya, tetapi tidak menentang atau menunjukkan perlawanan, ya, di hadapannya para penguasa tersebut. Naam, kemudian lanjut keterangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau menyatakan, wa idza kanatil ayatu qad aujabat ada'al amanat ila ahliha wal hukmi bil adl fahadhani jima'u siyasati al adilah wal wilayati salihah. Naam, maka apabila pada dua ayat di atas, ya, khususnya ayat yang pertama memerintahkan, mewajibkan untuk menunaikan amanah kepada pemiliknya dan menetapkan hukum dengan penuh keadilan, maka keduanya merupakan jima'u siyasatil adilah. Maka keduanya lah yang merupakan kumpulan siyasat yang adil dan negeri yang salihah, wilayah yang salihah. Yakni negeri yang salihah adalah negeri yang dibangun di atas dua hal, yaitu mewujudkan amanah dan yang kedua menegakkan al-adl, yakni keadilan. Maka itulah kumpulan daripada siasat yang baik, siasat yang syar'i, dan kumpulan daripada wilayah yang salihah. Naam. Wa amma ada'ul amanat fa fihi naw'an. Jadi ini keterangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya As-Siyasatu Syar'iyyah fi Islahir Ra'i war Ra'iyyah. Naam, kitab beliau As-Siyasatu Syar'iyyah di dalam mensolehkan, di dalam mengislahkan ar-ra'i war ra'iyah, yakni pimpinan dan yang dipimpin, ya, dengan masyarakatnya. Naam, maka kata beliau bahwa kumpulan segala siasat yang syar'i dan negeri yang saleha yang baik itu dibangun di atas dua hal, mewujudkan amanah dan menegakkan keadilan. Kemudian kata penulis hafizahullah taala Syekh Umar Bazmul hafizahullah, amma ada'ul amanat fa fihi naw'an. Adapun menunaikan amanah itu ada dua jenis. Yang pertama amanah dalam hal wilayah dan yang kedua adalah amanah dalam hal al-amwal, dalam hal harta. Naam. Amanah dalam hal wilayah dan amanah di dalam hal amwal, harta. Wa ammal hukmu bainan nas, fa innal hukma bainan nas yakunu fil hududi wal huquqi wa huma qisman. Adapun menetapkan hukum di tengah-tengah manusia, ya, maka ini menetapkan hukum di tengah-tengah manusia, ya, itu tentunya dalam hal hudud, hukum hudud, yakni hukum had, kemudian hukum al-hukuk terkait dengan hak-hak manusia, ya, bagaimana menghukumi manusia dalam hak-haknya dan di dalam hal had, menegakkan hukum had pada mereka. Naam, barakallahu fikum. Maka al-qismul awal, bagian yang pertama yang terkait dengan al-hudud wal-hukuk, allati laysat liqaumin muayyanin, ya, yaitu menegakkan had dan hukum had dan menegakkan hak-hak manusia yang tidak terkait dengan kaum tertentu, ya, ini jenis yang pertama. Bal manfaatuha limutlaqil muslimin, bahkan manfaatnya adalah secara mutlak untuk umumnya kaum muslimin, ya, au naw'un minhum wa kulluhum muhtajun ilaiha, ya, wa tusamma hududullah wa hukukullah. Naam, jadi manfaatnya untuk umumnya secara mutlak kepada kaum muslimin terkait dengan jenis yang pertama ini, penegakan had dan penegakan hak-hak manusia, tidak khusus, ya, dan semuanya butuh kepada ini, ya, semua manusia butuh kepadanya, sehingga dinamailah dengan hududullah dan hukukullah, yaitu hukum-hukum Allah dan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh kata beliau, haddu qutta'i tariq was-surraq waz-zunat wa nahwihim, ya, menetapkan hukuman terhadap para perampok jalanan atau terhadap para pencuri atau terhadap para pezina dan selain mereka, ya. Nah, maka ini adalah maslahatnya umum, ya, tidak kepada orang tertentu saja, tapi secara kepada seluruh kaum muslimin manfaatnya. Dan hukum seperti ini dibutuhkan oleh umat manusia. Nah, apalagi kepada kaum muslimin. Wa mithlu al-hukum fil amwal as-sultaniyah wal wuquf wal wasaya allati laysat li muayyanin, fahadihi min ahami umuril wilayat. Juga sebagai contoh terkait dengan hukum dalam pada harta-harta manusia, ya, atau hukum uku harta-harta wakaf atau berupa wasiat-wasiat, ya, ini tidak ditujukan pada orang tertentu saja, kemaslahatannya tidak pada orang tertentu tapi umum untuk kaum muslimin, maka semua itu merupakan ahammu umuril wilayat, ya, merupakan terpentingnya dari perkara-perkara wilayah. Naam, terkait dengan perkara al-wilayah, maka sangat penting dalam satu wilayah itu ditegakkan had dan juga penegakan hak, ya, sehingga terjadilah kemaslahatan, ya, terjadi kesejahteraan pada wilayah tersebut dan penduduknya. Naam, maka ini jenis yang pertama yang terkait dengan hukum di tengah-tengah manusia dalam hal had dan dalam hal hukuk yang umum, yang tidak khusus pada orang tertentu saja. Naam, adapun yang kedua adalah terkait dengan orang tertentu, bani Adam tertentu, individu tertentu, ya, seperti hukum nufus, ya, jiwa dengan jiwa, al-jarah, luka, ya, al-arad, kehormatan diri, dan seterusnya. Naam, barakallahu fikum. Ya, seorang jiwa yang membunuh, maka dia dibunuh. Ya, seorang yang melukai orang lain maka dia juga mendapatkan hukuman ya yang sepadan dengannya. Misalnya ya menjatuhkan gigi orang lain maka juga dia dibalas dengan yang semisalnya. Naam. Atau dia merusak kehormatan orang tertentu, maka wajib ditegakkan hak dan memberikan hak pada orang yang dia zalimi tersebut. Ini jenis yang kedua, al-hudud dan al-hukuk, yang terkait dengan Bani Adam secara khusus atau individu-individu Bani Adam. Naam. Ya, walhasil semuanya jenis tersebut zimamuha taqwa Allah Ta'ala was-sam'u wat-ta'a liwulatil amr. Naam. Kuncinya semua itu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mendengar dan taat kepada waliul amr, sehingga semua itu bisa terwujudkan ketika dilandasi dengan takwa Allah dan dengan mendengar dan taat kepada para penguasanya. Naam. Demikian pula al-mutabatu li amri Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti perintah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal hadar minal ikhtilaf wal ihdath fi dinillah, dan mengambil peringatan berhati-hati dari perselisihan dan perbuatan bid'ah yang diada-adakan di dalam agama Allah jalla wa ala. Wallahu taala alamu bisawab. Kita lanjutkan insyaallah keterangan beliau pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufik, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.